bagai bintang yang terang, kau bagai langit cerah, menghiasi waktuku siang dan malamku, setia bagai sang waktu. Kau tak pernah lelah menemani aku, bagiku kau bintangku, terangi langkah-langkahku. Bagiku kau sesuatu, itulah dirimu. Sahabat, genggam tanganku, berlarilah bersamaku. Kita tantang dunia, lantangkan suaramu, pecahkan sunyinya pagi. Kau tak pernah